Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah. Mama dan A. Curhat dong. Kurang semangat Bu. Mama dan A. Curhat dong. Nah begitu dong. Ibu tahu apa ini? Iya, New Mandala 525 ya, kedelai bubuk instan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi New Mandala 525 selama bulan puasa, saat sahur dan berbuka. Ternyata manfaatnya Bu, Bu alhamdulillah tetap fit, berenergi, bugar, tidak terasa lapar saat beraktivitas. Ini karena kaya akan kandungan gizi, protein dan seratnya ya. Ibu jadi silakan konsumsi New Mandala 525 ya. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan setengah juta pagi ini, silakan telepon ke 564-1234. Jangan lupa ada passwordnya, New Mandala 525, solusi sehat selain obat. Iya. Sudah berbunyi, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Wabarakatuh. Ya. Iya, dengan siapa Amin. Ini? Amin, Tangerang, Amin. Amin, Tangerang. Iya. Ya. Passwordnya apa, Amin? New Mandala 525, solusi sehat selain obat. Iya, pinter banget ya Tangerang dah. Ya, ini pertanyaannya nih. Bubuk New Mandala 525 berwarna A, hitam, B, krem. B, krem. Apa? B, krem. B, krem ya? Ya, krem. Yakin? Yakin. Benar? Benar. 500.000 rupiah lah kalau begitu ya. Buat bapak yang di Tangerang, jangan lupa dipotong bapaknya. Dipotong hadiahnya sama pajak ya. Baik. Kencang sekali ini ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, Bu? Ibu Melva. Ibu Melva di mana, Bu? Jati Sampurna. Di mana? Jati Sampurna. Oh, Jati Bekasi. Sampurna. Di mananya Jaka Sampurna tuh, Bu? Tetangganya. Oh, tetangganya. Iya. Silakan passwordnya, Bu. New Mandala 525, susu sehat selain... Tenang. Ulangi, Bu. Iya. Ulangi, New sabar. New Mandala 525, solusi sehat selain obat. Nah, begitu benar ya. Ini dia pertanyaannya. Berpuasa di bulan Ramadan bagi kaum muslim hukumnya A, wajib. Wajib, Mas Adel. Pinteran dia, Del. Ya, 500.000 rupiah buat saya kalau begitu ya. Ya, 500.000 buat ibu ya, Bu ya. Jangan lupa dipotong pajak ya, Bu. Terima kasih. Ya, ibu sudah meringankan beban saya. Tidak membacakan secara lengkap ujungnya. Iya, baik, terima kasih. Ya, dan selamat buat yang sudah memenangkan. Dan buat Anda yang belum beruntung pagi hari ini, jangan lupa untuk terus mengikuti Mama dan A, karena Anda bisa mendapatkan ilmunya dan juga memenangkan hadiahnya. Dan kita kembali lagi ke Solusi Keluarga Sakinah. Mama dan A. Mama dan A. Hati-hati, ini memang sudah lebih semangat, tapi kalau cepat banget bisa jumpalit, Bu, ya. Saya ngeri ini karena tinggi sekali ininya ya. Masih bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim dari Cimanggis Depok dan ibu-ibu dari Ciledug Tangerang ya. Tapi udah bukan Jakarta ya. KTP-nya apa, Bu? Gambarnya? Banten. Gambar ininya. Logonya. Jangan-jangan enggak punya KTP semua loh ya. Padahal enggak apa-apa, kalau saya kan Monas ya. Baik.